Aku tak ingin kau menangis berseri. Sudahi air mata darimu. Yang aku ingin arti hadir diriku kan menghapus dukamu, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu. Baik-baik sayang, karena aku keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Satu pintaku untukmu dan hidupku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malam. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu cintaku di siang dan malam. Baik-baik sayang, karena aku untukmu.